yang menyambut saat itu, baik orang yang terlahir atau belum terlahir, akan bisa berangkat melaksanakan ibadah haji. Rijal, ada yang datang. Maka setelah Rasulullah menginformasikan seperti itu, benar-benar disambut oleh umat beliau sehingga datang kepada Mekah rijal. Ada yang jalan, ada yang jalan kaki. Walaupun bahkan ada yang saking rindunya untuk ke Mekah itu naik khimar, bukan khimar pilihan. Khimar itu kendaraan paling lambat. Sudah begitu adalah khimar yang sangat kurus. Artinya apa? Karena kerinduannya berusaha bagaimana bisa nyampe Masjidil Haram, bagaimana bisa sampai Mekah, bagaimana bisa melaksanakan ibadah haji. Untuk lihat di mana mi'alah, dan setelah sampai di sana orang akan melihat manfaat-manfaatnya daripada ibadah haji. Jadi yang perlu kita sanakan rupanya kerinduan, yang rindu untuk ke Mekah, rindu ziarah Rasulullah akan disampaikan oleh Allah. Dan yang belum punya uang, tidak usah berkecil hati. Yang punya uang jangan ditunda. Sebab kalau ada orang yang sudah punya kemampuan untuk melaksanakan haji, artinya sudah wajib haji. Kalau ternyata dia belum haji lalu jatuh melarat, tetap kewajiban ada di pundaknya dan dia maksiat selamanya. Karena sudah punya kemampuan kok belum mau melaksanakan haji. Maka yang punya uang harus segera azam, niat yang cukup untuk bisa melaksanakan haji direncanakan. Kalau tidak pernah merencanakan, tergolong orang yang bermaksiat. Dalam hadis sahih disebutkan dia bakal mati seperti orang Yahudi, seperti orang Nasrani. Maka siapapun harus ada kerinduan. Dan kalau kerinduan, orang akan berjuang untuk memenuhi kerinduannya ini, untuk sampai kepada kerinduannya. Seorang syair menyebutkan, Zurman hawaita wa insyatan bikan daru wa ala min dunika hujbun wa astaru. Zur, ziarilah yang engkau rindukan, biarpun rumahmu sangat jauh dan dihalangi oleh pembatas-pembatas. Layakna anda kebu'udun min ziaratihi. Jangan sampai jarak yang jauh menghalangimu untuk bisa ziarah. Fa'innal muhibba liman yahbahu zawwaru. Sesungguhnya seorang pecinta itu akan menjadi senang menziarah yang dicintai. Yang kita rindukan adalah Allah, yang kita rindukan adalah Baitul Haram. Yang rindu kepada Baitul Haram rindu kepada Allah. Maka siapapun yang punya kerinduan, dia akan menyisihkan uangnya berusaha. Di Al-Quran disebutkan bahwa harus mengendarai khimar yang sangat kurus untuk berangkat menuju Masjidil Haram, memenuhi kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau tidak rindu pada Allah, biarpun berada di tengah-tengah Mekah, tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Ada suatu ketika ada cerita bahwa terjadi pencurian di Mekah. Rupanya pencuri itu setelah mencuri lalu lari karena dikejar, meletakkan tas yang dicuri tersebut di sebuah toko. Sebuah toko orang yang berjualan di sekitar Masjidil Haram di situ. Karena tas ditemukan di situ, maka polisi pun menangkap orang tersebut, yakni menangkap yang punya toko. Dipegang yang punya toko, ya karena dia bukan yang mencuri, maka dia mengelak. Mengelak dan bersumpah. Dan sumpahnya ini rupanya membuat kaget polisi dan semua orang yang mendengar. Demi Allah, aku bukan yang mencurinya. Mana buktimu? Bagaimana saya bisa membuktikan kalau saya tidak mencuri? Demi Allah, mulai saya kesini kecil sampai saya umur hampir 60 tahun ini, saya tidak pernah masuk ke dalam masjid itu. Bagaimana aku mencuri apa yang ada di dalam masjid itu? Polisi kaget. Umur hampir 60 tahun rupanya tidak pernah masuk ke Masjidil Haram. Katanya seorang muslim rupanya hidup bertahun-tahun di situ, tidak pernah melaksanakan ibadah haji. Jadi biarpun tinggal di sekitar Makkah, kalau tidak ada kerinduan kepada Masjidil Haram tidak akan bisa sampai, tidak akan bisa melaksanakan ibadah haji. Dan begitu sebaliknya, kalau orang rindu Makkah itu banyak keistimewaannya. Orang ingin dikubur di Makkah, termasuk yang tidak pernah kena fitnahnya Dajjal nanti adalah siapapun yang bisa dikubur di Makkah. Yang dikubur di Makkah, yang selalu rindu ke Makkah akan dibawa ke sana jasadnya. Sampai ada satu cerita bahwa ada orang yang rindu selalu berdoa agar dikuburkan di Makkah. Kalau mati agar dikubur di Makkah. Ini ada orang dari penjuru, dari negeri yang sangat jauh, dalam riwayat ada India atau negara bagian Asia ini. Orang tersebut saking rindunya kepada Makkah selalu minta kalau mati di sana saja biar dikubur di Makkah agar tidak kena fitnah oleh Dajjal nanti di saat Dajjal menggoda. Akhirnya orang ini belum terkabul, berangkat ke Makkah, belum bisa melaksanakan ibadah haji dan sudah meninggal dunia. Akhirnya yang mengubur itu telah meninggalkan sesuatu, yakni tertinggal sesuatu. Ada sesuatu yang tertinggal atau semacam identitas, sesuatu yang bisa dikenali, dan dia lupa tentang sesuatu ini. Akhirnya pada suatu ketika orang yang mengubur ini naik haji, dan setelah naik haji masuk satu museum atau satu perpustakaan begitu, tiba-tiba menemukan barang yang ia miliki. Lalu dia bertanya, dari mana barang ini kok bisa ada di sini? Ditanyakan kepada yang menjaga bahwa barang ini telah diketemukan oleh penggali kubur di Mekah. Karena di Mekah itu kubur itu kalau batas beberapa tahun itu harus diganti. Rupanya untuk menggali kubur ini membongkar kuburan tersebut, ada mayat yang masih utuh, bersih dan baunya harum, dan di atasnya ada sesuatu ini. Dia kaget, ini milikku barang ini. Kamu dari mana? Aku dari India. Orang pada bingung, kaget. Barang yang ada di India rupanya telah diketemukan di Mekah. Lalu hal ini nyampe kepada para ulama, dan ulama menjelaskan, orang yang rindu kepada Mekah biarpun meninggal di luar Mekah akan digotong dan dipindah makamnya, akan ke Mekah sana itu. Dan ini karena rindunya. Ada bukti bahwasanya ternyata pindah ke Mekah dan Allah yang memindahkannya. Begitu sebaliknya, biarpun hidup di Mekah tapi dia orang yang enggak kenal Allah, tidak ada iman, tidak ada rindu kepada Mekah, biarpun dikubur di Mekah akan dimuntahkan oleh penghuni Mekah dan akan dilempar keluar Mekah. Maka yang harus kita tanamkan saat ini adalah kerinduan. Dan ketahuilah bahwa segala yang ada di Mekah itu indah bagi orang yang pernah melaksanakan ibadah haji. Lihat, ingat-ingat kenangan waktu di sana, dan yang belum semoga akan menjadi rindu di saat mendengar cerita ini. Kalau kita duduk di pinggir masjid yang menghadap ke Ka'bah, lalu kita menghadap kepada muka orang-orang yang datang dengan berbagai model, berbagai suku dan bangsa, bermacam-macam kulit, mereka datang berduyun-duyun, kita saksikan muka mereka, muka yang berjujuran air mata. Berjujuran air mata menangis di saat melihat Ka'bah yang kita. Ka'bah adalah hanya batu. Ka'bah itu batu kalau orang Cirebon yang paling kaya. Orang Cirebon saja kalau sumbangan patungan untuk membuat bangunan hitam seperti itu bakal bisa membangun. Akan tetapi, kenapa mereka bisa melihat bangunan ini pada menangis? Karena ada kerinduan. Kerinduan kepada Ka'bah di situ dulu pernah tawaf Rasulullah. Di tempat itulah Rasulullah duduk, di tempat itulah Rasulullah sujud, di tempat itulah Rasulullah dipukuli, dan di tempat itulah Rasulullah menerima wahyu. Inilah yang menjadikan para pecinta Allah, pecinta Rasulullah menangis. Dan manakah yang tidak masuk akal melihat batu, melihat bangunan bisa menangis? Tetapi kenyataannya dari siapapun yang datang memasuki Mekah melihat Ka'bah belum mendekat sudah menangis. Dari kejauhan sejauh panjang sekali sudah mencari-cari di mana dekat dan semakin dekat, itu air mata sudah bercucuran dan kita melihat Ka'bah sudah tidak bisa ditahan lagi. Ada yang pingsan dan banyak cerita-cerita yang semacam ini. Kerinduan kepada Mekah, seorang tidak bisa menahan air mata, itulah kerinduan kepada Mekah. Jadi itulah doa-doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa dikabul oleh Allah ada Murtaza, ada Maqam Ibrahim, ada Hajar Ismail, itu ada Zamzam, air yang paling mulia, air Zamzam. Zamzam di masuk ibadah dengan niat apapun kita meminum akan dikabul oleh Allah. Ada Safa Marwah, dan setelah itu kita melakukan perjalanan haji menunggu waktu sampai datang wukuf di Arafah. Dan di saat itulah suasana yang luar biasa. Orang di bawah terik matahari hanya mendapatkan, ingin mendapatkan ridha Allah dan janji Rasulullah. Siapapun yang wukuf di Arafah akan diampuni dosanya dan akan diampuni orang yang dimintakan oleh mereka. Maka dari itu kita jangan lupa, kalau ada orang naik haji minta doa, jangan sombong, minta doa Rasulullah, ini orang yang paling dikabul doanya oleh Allah. Akan tetapi di saat Sayyidina Umar bin Khattab hendak berangkat haji, Rasulullah datang dan berkata, ya Ubayyah, wahai saudara Umar, la tansani doa'ik, jangan lupa doakan aku. Rasulullah kurang apa? Karena di sana tempat-tempat yang terpelajar, kalau kita dikenang oleh beliau-beliau dari haji, kita diingat oleh beliau, maka sungguh akan dikabul doa-doa itu untuk kita. Dibuk-bukai di Arafah, Masya Allah, terik matahari, orang pada ada di situ. Kemudian setelah itu lanjutkan perjalanan menuju Mina. Di situ ada antara Mina dengan Arafah, kita mesti melalui namanya Muzdalifah. Sebagian ulama khususnya mazhab Imam Syafi'i mengatakan wajib untuk mabit nginep di Muzdalifah. Nginep hanya bahasa saja, bukan harus nginep. Akan tapi menurut mazhab Syafi'i boleh hanya sekedar sejenak saja di Muzdalifah itu. Dan setelah Muzdalifah kita berjalan melihat di kiri kanan, khususnya di kiri namanya Wadi Muhasir. Di situlah lautan manusia mencari kerikil untuk melempar jumrah atau ahli esok paginya. Di situ lihat terdekat syiar terlihat manusia yang jumlahnya puluhan, ratusan ribu, bahkan jutaan, semuanya dengan baju yang sama, orang pada merinding melihat saat itu dan menangis. Suatu keindahan ini adalah umat Islam. Ini tanda yang seharusnya memang seperti itu, umat Islam selalu bersatu, tubuh pak baju bersama, arah yang dituju bersama, menghadap ke tempat yang sama, punya nabi sama, Al-Quran yang sama, dan itulah hakikatnya umat Islam. Hanya sayangnya, hanya saat itu saja, setelah keluar berantem lagi, yang di luar ribut lagi. Kemudian perjalanan menuju jumrah Aqabah, di situ orang melakukan pelemparan jumrah Aqabah. Dan setelah itu ada yang langsung berangkat ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah, dan setelah itu melakukan tahallul, kemudian balik lagi ke Mina untuk inap, untuk melempar besok jumrah yang lainnya, 3 kali 7 batu, dan selesai melaksanakan ibadah haji. Ini melaksanakan ibadah haji. Dan kemudian belum nanti kalau kita sudah ke Madinah, atau mungkin ada yang berangkat ke Madinah, sungguh kerinduan kepada Rasulullah menjadikan orang harus mampir sana, ziarah ke Masjid Madinah, sholat di Masjidil Haram seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Imam Tirmidzi, bahwasanya sholat di Masjid Mekah itu adalah 100 kali pahalanya daripada sholat di Masjid Madinah, dan di Masjid Madinah pahalanya adalah 1000 kali sholat di luar Masjid Madinah. 1000 kali. Jadi kita ibadah sholat sekali, nilainya 1000 kali. Kalau di Mekah, maka 1000 kali 100 menjadi 100.000. Sehingga ada sebuah hadis, la tusyattur rihalu illa ila thalathah. Jangan sampai kita itu memaksakan sebuah kepergian, memaksakan sebuah pergian untuk memenuhi nazar. Misalnya orang ini nazar iktikaf, saya mau sholat, atau nazar sholat, saya mau sholat di Masjid At-Taqwa. Maka boleh kita sholat di masjid manapun untuk memenuhi nazar. Masjidil Haram atau nazar sholat di Masjid Madinah atau nazar sholat di Masjidil Aqsa, maka tidak boleh dipenuhi kecuali ke sana. Kecuali langsung ke sana, maka latusan urihalu, jangan sampai kendaraan itu diikat untuk dipersiapkan pergi illa, kecuali ke masjidku ini dan Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa. Maka itu adalah penafsiran yang betul tentang hadis. Bukan berarti ini larangan untuk ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada larangan ziarah, bahkan dianjurkan ziarah Rasulullah. Banyak hadis tadi yang menerangkan tentang keutamaan ziarah masjid Rasulullah dan sekaligus ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ziarah Nabi Muhammad ya. Kalau kita sampai di sana, masya Allah, orang berebut, suasana sejuk. Orang di Madinah itu indah. Biarpun tidak 24 jam seperti di Mekah, akan tetapi yang namanya kerinduan di sana itu suasana karena ada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang setelah sholat subuh pada berebut, atau orang di saat menjelang subuh jam 4 itu sudah pada berebut untuk bisa masuk Masjid Nabawi. Lebih khusus adalah duduk di sebuah tempat yang namanya Raudhah. Raudhah itu adalah antara rumah Rasulullah dengan mimbar. Jadi kalau ini ada mimbar, rumahnya Rasulullah itu ada di situ. Rumah Rasulullah itu ada di sebelah kiri mimbar. Kira-kira yang tidak beda jauh antara di sini dengan sebelah di kanan, sayap kanan masjid ini. Jauhnya rumah Rasulullah yang sekaligus rumah Rasulullah itu nanti dijadikan tempat pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di tempat antara mimbar Rasulullah dengan rumah Rasulullah itu adalah raudhah, taman surga. Siapapun yang sholat dua rakaat lalu berdoa akan dikabulkan doanya oleh Allah. Maka orang berebut dan karpetnya itu dikasih warna yang beda dengan yang lainnya. Warnanya itu adalah birunya kayak telur itik. Jadi itu adalah bagian daripada raudhah. Dan setelah itu di sini mimbar setelah kita sholat nanti keluar dari kanan mimbar persis atau dari kiri mimbar, dari kanan lewat langsung ke depan mimbar 1 meter 2 meter lalu belok ke kanan, belok ke kiri di situ ada kuburan Rasulullah, lalu orang akan menghadap kepada Nabi Muhammad dan di situ lihat wajah pecinta Rasulullah, di situ orang pada menangis dan di situlah Sayyidina Bilal yang datang dari tang bersimpuh dan tidak bisa berdiri lagi menangis. Lalu ditegur oleh Sayyidina Hasan, ya Bilal, kenapa kau ada menangis di sini? Bilal bercerita, aku bermimpi ketemu Rasulullah dan aku ditegur, kenapa kau lupakan aku, kenapa kau tidak ziarah kepadaku? Sehingga Sayyidina Bilal dari Syam, tempat yang jauh, mengendarai kendaraannya untuk ziarah Rasulullah. Dan di saat itu benar-benar rasa takut ada pada diri Sayyidina Bilal, jangan-jangan benar-benar sudah dilupakan oleh Rasulullah atau tidak dianggap oleh Rasulullah. Bersimpu menangis dan menangis, tiba-tiba ditegur oleh Sayyidina Hasan, Bilal kau menangis di sini? Iya, aku mimpi ketemu bahaya kepada ketemu kakekmu Rasulullah dan menegurku, kenapa kau tidak ziarah kepadaku? Di situ bersimpuh Sayyidina Bilal. Ziarah Rasulullah Sayyidina Bilal. Ziarah Rasulullah Sayyidina Bilal menangis di situ. Dan setelah itu mimpi Sayyidina Bilal ketemu Rasulullah lagi, rupanya Rasulullah sudah bisa tersenyum kepada Sayyidina Bilal dan senangnya Sayyidina Bilal. Ini adalah Masjid Madinah Munawwarah. Yang di situ ada Rasulullah. Siapa yang tidak rindu kepada Rasulullah tidak akan ketemu. Yang tidak rindu kepada Rasulullah tidak akan mendapat syafaatnya Rasulullah. Yang rindu Rasulullah di samping berziarah, lebih dari itu harus selalu ziarah dengan hatinya, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mendengar wakwah-wakwah beliau. Ini adalah orang yang rindu kepada Rasulullah. Dan Sayyidina Bilal setelah itu memang tidak pernah mengadzan. Sayyidina Bilal yang memang tidak setelah meninggalnya Rasulullah berjanji memang buka menghindari untuk adzan karena dia sudah tidak kuat karena begitu cintanya kepada Sayyidina Rasulullah. Waktu Sayyidina Bilal datang dari Syam, setelah itu masyarakat pada tahu kalau Bilal masuk Madinah. Bilal masuk Madinah. Orang pada berkumpul, bagaimana kalau Bilal azan lagi? Bilal mengatakan, tidak, aku tidak bisa azan saat ini, biar yang lain saja. Orang pada mengatakan Bilal azan, tidak. Bilal azan, tidak. Akhirnya begitu banyaknya orang yang datang kepada Sayyidina Bilal untuk memandangkan azan lagi, maka dikabulkan oleh Sayyidina Bilal. Dan Sayyidina Bilal pun menyambut kemauan mereka ahli Madinah dan menjanjikan untuk mau ada azan. Diinformasikan seluruh masyarakat Madinah bahwasanya Bilal mau azan, dan asal tahu saja azannya Bilal sekali saja, dan setelah itu akan kembali ke Syam. Waktu yang telah ditentukan, orang yang biasanya tidak datang pada datang, yang datangnya agak terlambat, agak awal, hanya ingin mendengar suara Bilal yang indah. Orang pada berjubel datang di Masjid Nabi Nabawi menunggu Bilal. Setelah orang pada menunggu lama, ada yang terkisih mana Bilal hingga suara itu terasa gaduh. Tiba-tiba ada orang yang berdiri hitam kulitnya tapi hatinya cemerlang, yaitu Sayyidina Bilal bin Rabah. Berdiri satu orang yang kulitnya hitam tapi hatinya cemerlang, tapi hitamnya menyerah, menyedak pandangan orang, hati orang. Semuanya yang tadi pada berbisik menjadi diam semuanya. Melihat wajahnya Bilal, ada sesuatu yang dirasakan lain daripada yang lain. Orang pada diam, lalu melihat Sayyidina Bilal berjalan melangkah menuju menara. Semua orang semakin diam, sudah mulai terasa ada orang yang menangis. Isak tangis mulai terdengar. Sayyidina Bilal pun naik mimbar. Isak tangis semakin keras. Sayyidina naik di atas menara. Isak tangis semakin kuat dan orang mulai menangis dan menangis. Dan di saat Sayyidina Bilal memandangkan suara azan yang ditunggu-tunggu orang, terdengarlah suara indah Allahu Akbar Allahu Akbar. Suara Bilal yang sangat indah, rupanya suara Bilal ini disambut dengan serempak suara tangis masyarakat Madinah saat itu. Melanjutkan Sayyidina Bilal azan, la ilaha illallah. Orang semakin banyak menangis, bahkan ada di antara mereka yang berjatuhan. Dan setelah itu Sayyidina Bilal pun melanjutkan azannya, asyhadu anna Muhammadan. Rupanya Sayyidina Bilal sendiri waktu menyebut nama Nabi Muhammad juga ikut pingsan, tidak bisa melanjutkan azan. Ada makna yang harus kita pahami, kenapa orang melihat berdirinya Bilal, Sayyidina Bilal sedang menangis. Karena mereka terkenang suasana bahwa seperti yang dilihat saat ini adalah yang pernah dilihat waktu Rasulullah masih hidup. Berjalannya Sayyidina Bilal tidak beda dengan waktu Rasulullah masih hidup. Jadi melihat Sayyidina Bilal itu bukan melihat Bilal, agar kami terkenang bahwa ada Rasulullah di situ. Dan suara yang pernah didengar itu adalah suara yang pernah didengar saat ada Rasulullah. Itulah menjadikan tangis orang-orang pecinta dan orang yang rindu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna yang harus kita hadirkan di hati. Yang punya makna semacam ini dalam hatinya, insya Allah akan ziarah Mekah, akan ziarah Masjid Madinah. Rindu kepada Rasulullah, mendengar suara saja terkenang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita perlu bertanya, bagaimana kerinduan kita kepada Mekah, kerinduan kita kepada Sayyidina Rasulullah. Di saat itu orang lihat wajah-wajah orang, kalau kita perhatikan, kalau kita memperhatikan setiap orang yang habis dari Allah menyebutkan makam Rasulullah, mengucapkan assalamu alaikum ya Rasulullah, dibarengi dengan tangis histeris tanda kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat saja menangis, berpindah hanya mereka hanya mengucapkan salam kepada Rasulullah, tidak bisa lama karena harus memberi waktu kepada yang lainnya, bergeser mengucapkan assalamu alaikum ya Rasulullah, assalamu alaikum ya Nabi Allah. Disitulah air mata kecucuran, air mata kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita lihat orang yang di belakang kita pun menangis, orang belakang menangis, dan kadang mungkin di saat menangis dia tidak terasa. Sekelompok orang mengatakan, kenapa engkau menangis di sini? Yang ditanya pun berkata, kenapa juga engkau menangis? Oh iya, rupanya kita sama-sama menangis karena mengenang kerinduan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna yang harus kita hadirkan. Semoga, dan semoga yang hadir di masjid ini dan yang belum bisa menghadiri masjid ini adalah termasuk orang yang kerinduannya terobati sehingga bisa ke Makkah Mukarramah. Amin. Bisa ziarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan juga juga di akhirat nanti. Amin. Kemudian untuk menyempurnakan pertemuan pada malam ini adalah di bulan haji ini adalah bulan yang sangat mulia, karena waktu untuk membaca kitab Bidayatul Hidayah harus kita siapkan untuk tidak hanya mukadimah saja mengambil barokah dari kitabnya Imam Ghazali. Akan tetapi sebelumnya kami mengingatkan bahwa malam ini adalah malam awal bulan Dzulhijjah kalau tidak salah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalu shalihu fiha, amal saleh di situ, ahabbu ila Allah, lebih dicintai Allah, min ayyamil asri, melebihi dari hari 10." Perawi menjelaskan maksudnya asri dzulhijjah 10 hari di bulan haji. Sampai para sahabat bertanya, walal jihad fisabilillah ya Rasulullah, dan jihad di jalan Allah pun tidak bisa menyamai ya Rasulullah? Tidak, walal jihad fisabilillah tidak bisa menyamai biarpun itu jihad di jalan Allah, kecuali illa rajulun kecuali seorang laki-laki, kharaja binafsihi, keluar sendiri dengan dirinya sendiri, wa malihi, dengan bekal dari dirinya sendiri, falam yarji idzalika bisyai, dan dia itu pulang itu tidak ada lagi nyawanya, sudah dicabut karena mati di medan laga, dan di saat berperang pun dengan bekal dan modal dari dirinya. Itu adalah yang menyamainya untuk beribadah, beramal soleh di bulan, di 10 hari hari Dzulhijjah. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dijelaskan bahwasanya maksudnya di sini adalah seperti hadis lain terbunyi, di situ adalah qiyamul lail dan shaum ramadhan. Bahkan ada riwayat bahwasanya yaum qiyam fil asri dzulhijjah, bangun malam melakukan ibadah di 10 hari Dzulhijjah itu adalah seperti orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maksudnya pahalanya, dan berpuasa di siang hari adalah seperti puasa bulan Ramadan. Seperti orang melakukan puasa di bulan Ramadan, artinya begitu besar pahalanya di situ. Bukan saja sehari, akan tapi dalam riwayat ada yang mengatakan seperti 10 ada 100. Ini adalah kalau kita mau berpuasa di 10 Dzulhijjah itu. Kemudian ada waktu yang lebih mulia lagi adalah Arafah. Di situ ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, suilan Nabi SAW dan Muhammad pernah ditanya, an shaumi yaumi Arafah, tentang berpuasa di hari Arafah. Hari Arafah itu hari di saat orang pada wukuf di sana, disunatkan berpuasa bagi yang tidak haji. Kalau yang haji ibadah saja diselesaikan, kalau yang tidak haji disunahkan untuk berpuasa di hari Arafah. Pahalanya disebutkan oleh Rasulullah, yukafiru, akan menghapus dosa al-madiyata, yang lalu, wal-badiyata, dan yang akan datang. InsyaAllah kita bisa melaksanakan puasa ini kalau bisa ya 10, mulai hari esok sampai Dzulhijjah nanti, sampai 10 Dzulhijjah. Kalau tidak bisa, minimal di 10 di tanggal di hari Arafah itulah kita melaksanakan puasa, agar mendapatkan pahala yang besar, dan semakin rindu kita kepada Allah, rindu kepada Baitul Haram, dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja mukadimah yang kami sampaikan, dan insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab yang sangat agung, kitabnya Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Kita masih dalam bab sholat Jumat. Kemarin kita sebutkan tentang rukun-rukun sholat Jumat, tentang siapa yang berkewajiban melakukan sholat Jumat. Dan sebelumnya ada sedikit yang perlu kita hadirkan. Kelihatannya di sini kami perhatikan banyak para ustaz yang sebenarnya sudah tahu tentang syaratnya bagaimana khutbah Jumat. Ya, ini adalah sekedar sisipan bagi yang belum tahu. Yang sudah tahu tentunya hanya untuk dikukuhkan saja. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau mau khutbah Jumat itu harus ada dipenuhi rukun-rukun khutbahnya itu. Rukun khutbah itu adalah membaca hamdalah, membaca alhamdulillah atau makna yang sepadan dengannya. Baik itu dengan alhamdulillah atau na'maluqallah, itu adalah rukun khutbah yang pertama. Yang kedua adalah membaca salawat kepada Rasulullah. Dan sebisa mungkin jangan menggunakan dhamir. Jadi kalau mengucapkan salawat, itu salawat yang sudah masyhur saja, demi sah hanya sebuah amalan. Kadang-kadang kalau kita membawa salawat yang baru itu lupa, kadang-kadang salawat itu tidak pakai dhamir. Karena ini hanya menghindari perbedaan pendapat saja. Kalau kita cari pembenar, ada ulama-ulama lain yang mengatakan sah. Hanya karena imam yang bijak itu adalah imam yang paling menjaga makmumnya. Sementara siapapun yang berkhutbah Jum'ah dengan cara madhab Imam Syafi'i, itu tidak bakal disalahkan oleh madhab yang lainnya. Karena madhab Imam Syafi'i di dalam khutbah Jum'ah itu paling lengkap syarat dan rukunnya. Jadi kalau sah menurut madhab Syafi'i, juga sah menurut madhab lain, tidak sebaliknya. Mungkin menurut Abu Hanifah sah, belum tentu menurut madhab Syafi'i. Tapi siapapun yang berkhutbah dengan rukun syarat yang ada di dalam madhab Syafi'i, pasti dikatakan betul oleh madhab yang lain, karena di dalam madhab Syafi'i dalam hal ini sangat hati-hati sehingga lengkap sekali. Dan memenuhi syarat ini enggak susah, memenuhi rukun khutbah ini enggak susah, dicatat saja kalau pun ditempel agar tidak terjadi perbedaan pendapat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, sudah rukun. Kemudian yang ketiga wajib takwa, itu kumpul beres tiga rukun. Kemudian rukun yang lainnya, ini tiga rukun ini harus ada di dua khutbah. Khutbah yang pertama sama khutbah yang kedua, ini harus ada tiga ini. Alhamdulillah atau na'madullah, pokoknya segala pujian kepada Allah namanya alhamdulillah. Kemudian setelah itu salawat kepada Rasulullah, apakah itu baca salawat Ibrahimiyah yang sudah masyhur atau salawat-salawat yang lainnya yang di situ disebut nama Nabi Muhammad. Dan yang ketiga adalah wasiat takwa, ittaqullah. Selesai baru ngomong apa saja. Jadi tiga ini harus ada di khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Kemudian tambah dua lagi, jadi lima rukun khutbah itu. Tambah dua lagi, membaca ayat Al-Quran paling sedikitnya adalah satu ayat sempurna. Dan ini boleh di khutbah yang pertama, boleh di khutbah yang kedua. Kemudian yang kelima adalah mendoakan kaum muslimin mukminin, ini juga boleh di khutbah pertama, juga boleh di khutbah yang kedua. Hanya untuk mempermudah para ulama menyeimbangkan. Ayat Al-Qur'an yang dibaca di khutbah yang pertama, doanya di akhir ya, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat, itu menjelang imam duduk, itu rukun. Dan imam yang bijak itu, jadi dijelaskan akhir khutbah itu adalah doa kepada kaum muslimin mukminin. Kemudian ayat Al-Qur'annya biasanya itu menjelang duduk di khutbah yang pertama. Kadang-kadang ada yang lupa, tiba-tiba langsung barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Artinya barakallahu wa Allah memberkahi dari apa yang kami baca dari ayat Al-Qur'an, tapi ayat Al-Qur'annya lupa, belum dibaca. Mestinya membaca innal insana wal 'asri innal insana lafi khusr. Setelah itu mengatakan barakallahu, mendoa, berdoa agar ayat ini barokahnya kembali kepada kita. Jadi jangan lupa ayat Al-Qur'an ini dibaca. Jadi agar mudah, tertibnya seperti itu. Sebelum kita duduk biasanya membaca inna ahsanal kalam kalamullahil malikil 'allam wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu bi qawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Enggak apa-apa. Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Setelah itu barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi. Tanpa inna ahsanal kalam enggak apa-apa. Mungkin setelah ma'azimah muslimin kita harus meningkat ketakwaan begini-begini. Setelah itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dikhususkan harus dengan qasd, dengan maksud membaca ayat bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu barakallahu li wa lakum, tidak pakai barakallahu pun juga selesai. Yang penting ayat Al-Qur'annya jangan ditinggal. Itu menurut di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan setelah itu itu duduk dan duduk ini keharusan. Setelah itu berdiri membaca khutbah lagi, alhamdulillah, kemudian wassalatu wassalamu ala rasulillah, salawat kepada Rasulullah, ittaqullah, lalu membaca doa apa saja dan jangan lupa doa kepada kaum muslimin mukminin. Atau baca salawat-salawat sudah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setelah itu boleh diisi khutbah lagi karena kurang sempurna tadi. Mungkin ada pembahasan yang belum diselesaikan, boleh diselesaikan di sini. Asalkan jangan lupa doa kepada kaum muslimin sehingga ada Allah mukhir. Biasanya di situ dibarengi dengan Allahumma fa'annal wala awalna bawazina wazala zila. Ini doa telah bala. Termasuk kalau minta hujan di sini, karena istighfa itu ada tiga macam. Doa kapanpun untuk minta hujan. Yang kedua waktu sholat Jumat, khutbah Jumat. Yang ketiga adalah melakukan sholat khusus, itu adalah istisqa, minta hujan. Jadi di situ boleh kita termasuk doa Allahumma warzuqni khulafa'ir rasyidin alladzina qadha bil haqq wa kanu bi yadin. Doa kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu adalah sunnah. Berdoa, akan tapi yang perlu adalah mendoakan kaum muslimin mukminin dan setelah itu selesai. Jadi menghafal rukunnya itu sangat gampang, 5. Karena begitu gampangnya, jangan sampai para imam, para khatib itu adalah lalai. Sebab gampang, kalau syarat rukunnya banyak, mungkin lalai masuk akal. Tapi sangat mudah, jangan sampai lalai. Tujuannya adalah jangan sampai terjadi perbedaan pendapat di antara para makmum. Kalau ternyata ada yang salah, mudah untuk menyelesaikannya. Yang penting jangan ribut dulu, siapapun yang mau jadi imam. Selagi yang hadir adalah kebanyakan dari mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bahkan dari mazhab yang lain sekalipun, kalau kita khutbah dengan cara mazhab Imam Syafi'i sangat mudah dibenarkan oleh semuanya. Yaitu tadi ini adalah masalah khutbah Jumat. Karena Imam Ghazali di sini tidak menyebutkan, maka kita hadirkan makna itu. Kita lanjutkan. Tsumma qala musannif rahimahullah ta'ala na'amallahu bi ulumi wa bi ulumikum fi darain amin ila aqal. Tsumma bakkir, kemudian berpagi-pagilah engkau ila al-jabi, ke masjid, was'a ilaiha, dan pergilah, was'a menujulah, pergilah ilaiha, ke masjid jami' tadi, ilaiha kepada Jumat, maksudnya menujulah kepada sholat Jumat, alal hayna hayinati, dengan ketenangan, wasakinati, dan keteduhan tingkah laku, jangan buru-buru maksudnya. Waqad qala, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Waqad qala, man raha, barang siapa yang pergi ilam jum'ati, ke jum'atan, bisa'ati ula, di waktu yang pertama, maksudnya pagi-pagian ini, orang harus berlomba untuk siapa yang lebih pagi. Maka annama, maka seolah-olah dia itu karraba, berkorban, badanatan sa'onta yang gede, badan itu onta gede. Waman roha, yang barang siapa yang pergi ke masjid untuk sholat Jum'at, bisa'ati taniyati, orang yang kedua, tahapan yang kedua, fakahannama seolah-olah dia itu korroba, berkorban, fakorota, sapi gede. Waman roha, barang siapa yang pergi ke masjid untuk sholat Jum'at, di saat istari tadi, di jam yang ketiga, waktu yang ketiga, urutan ketiga, fakahannama korroba gamsyan, seolah-olah dia itu menyembelih kambing besar. Akram, maksudnya yang gede tanduknya, kambingnya sudah gede. Waman roha, di saat irrabiyani, barang siapa yang pergi di saat Rabi'ati, di urutan yang keempat, jam yang keempat, maka annama sholawat kharraba, dia itu berkorban dajajatan, ayam, masih lumayan berkorban. Waman roha, barang siapa berpergian di saat Rabi'ati, di jam yang kelima, maka annama sholawat dia itu kharraba, berkorban baitatan, telur. Ini faida kharajal imamu, kalau sudah imamnya keluar, tuyat suhuhu, akan ditutup lembaran malaikat untuk mencatat amal tersebut, karena malaikatnya juga ingin mendengarkan khutbah. Wajtama adil malaikatu, dan malaikat berkumpul, a'indal mimbari, di mimbar, yastami'una dzikra, mendengar peringatan-peringatan, yakni khutbah tersebut. Ini adalah keutamaan orang untuk datang pagi-pagi agar bisa ke masjid, menyisihkan waktu waktu itu untuk masjid selagi tidak ada kesibukan, sebisa mungkin ke masjid. Wa yuqalu, dan pernah dikatakan, innana sesungguhnya manusia fi qurbihim, tentang kedekatan mereka, indan nadri nadri ila Allahi, bisa di dalam melihat Allah. Jadi nanti kita bisa melihat Allah. Dan makna melihat Allah itu jangan disamakan dengan cara saat ini. Melihat Allah yang sering kita dengar itu adalah jangan dianggap seperti melihat kita dengan mata ini, sehingga harus berhadapan-hadapan. Sebab kalau berhadapan-hadapan, Allah itu berarti butuh tempat, sementara Allah tidak butuh tempat. Jangan mengatakan seperti itu, karena itu termasuk akidah yang sesat, mengatakan Allah bertempat, Allah tidak butuh tempat. Maka bagaimana cara melihat? Kenapa mesti? Orang banyak masih bisa bercerita, sementara mata terpejam. Saya tadi mimpi ketemu ini pakai baju hijau terang. Mana mata terpejam? Rupanya makna melihat itu bisa saja, biarpun tidak harus dengan mata. Mata itu hanya alat melihat di dunia. Adapun di akhirat nanti Allah lah yang akan menjadikan kita bisa melihat. Dan di situ ada kedekatan kita bisa melihat Allah, maksudnya melihat dengan penghargaan. Melihat itu adalah husna, kelebihan yang diberikan oleh Allah, nikmatnya ahli surga. Dan kelebihan bisa melihat Allah ini tergantung bagaimana orang itu biqadri ala qadri ukurihi ila jum'ati, sesuai dengan kadar paginya dia di dalam menuju masjid. Tumma ila dakhalat ila dakhalat al-jami'a, kalau kamu masuk masjid itu fatlu bisaffal awwala, maka carilah saf yang pertama. Sebisa mungkin saf yang pertama itu ada keutamaan di situ. Rasulullah pernah berkata, Allahumma rahmat, ya Allah rahmatilah orang yang di saf yang pertama. Berdoa lagi, ya Allah rahmatilah saf yang pertama. Berdoa lagi, ya Allah rahmatilah saf yang pertama. Dan sahabat Nabi yang ketiga gimana? Baru sekarang. Yang kedua bagaimana Rasulullah? Baru sekarang ini adalah semoga Allah merahmati orang yang berada di saf yang kedua. Jadi doa dari Rasulullah tiga kali buat yang di saf pertama, baru yang keempat adalah orang yang berada di saf yang kedua. Jadi sebisa mungkin kita mencari saf yang pertama. Akan tetapi ada tata krama. Faidah kita ma'annasu, kalau orang sudah pada berkumpul, fala tatakhatta, jangan engkau melangkai. Melangkai sampai nyakiti orang. Riqabahu, leher-leher mereka. Wala tamurra, jangan engkau melalui. Baina aidihi, di hadapan mereka. Wahum yusalluna, sementara mereka dalam keadaan sholat. Jangan melewati orang yang lagi sholat. Maka di sini adalah ada tugas yang ada imbal baliknya. Ada tugas kita dari Allah dan Rasulullah, bahwa kalau kita itu lagi sholat, itu sebisa mungkin kita itu membuat sutra. Sutra itu pembatas. Jadi apa? Membuat sutra. Sutra itu apa? Pembatas waktu kita sholat. Jadi kalau kita sholat itu jangan asal melakukan sholat. Sebisa mungkin seperti sholatnya sahabat Nabi, yaktadiruna ala sawari, mereka itu berebut untuk bisa ke menghadap kepada tiang-tiang atau tembok-tembok. Itu namanya sutratul musalli, batasannya orang sholat, agar tidak diganggu, tidak dilalui depannya nanti. Jadi kita membuat sutra, dan sutra itu syaratnya ada. Jangan sampai ada di antara kita dengan sutra itu lebih dari 2/3 dirham. 2/3 dirham itu adalah ukurannya, adalah ukuran 1,5 meter lah, begitu. 2/3 dirham, sebab kalau 1 dirham lebih begini itu, 1 dirham begini. 1 dirham, 2/3. Mungkin 1 meter lebih, pokoknya cukup untuk sujud. Cukup untuk sujud, selebihnya itu adalah lepas. Jadi kalau kita ingin membuat sutra, itu membuat batasan. Batasan, kalau kita lagi sholat, membuat batasan di depan kita, di depan sujud, supaya kita tidak dilalui orang. Jadi begini, antara kita dengan tempat, supaya orang tidak mengganggu kita. Dan itu kalau lagi sering yang kita dengar haram-haram, tapi orang hanya haram-haram saja, nggak pakai pelaturan. Setiap orang lewat dorong begini, padahal dia sendiri nggak membuat pembatas. Jadi nggak pastinya ada semacam selagi dia tidak membuat batas, maka orang lewat haram. Nah, kapan orang lewat haram di depan orang sholat? Di saat orang itu tidak membuat batas. Kapan? Ya, di saat dia membuat batas, maka jadi haram. Jadi ada imbas tadi. Artinya, syarat apakah haramnya orang melewati di depan musola itu ada tiga syarat. Satu, orang yang telah sudah membuat batas. Ya. Satu. Dua, yang lewati adalah orang dewasa. Betul. Memang orang yang sudah dewasa. Jadi kalau orang belum dewasa, tidak. Dua, syaratnya dua saja ini. Jadi begini, setelah kita itu membuat batas, maka haram. Orang dewasa, kalau anak kecil dimaafkan, jangan anak kecil itu dilarang. Anak kecil kan belum ngerti. Maka di situ, kalau kita lagi sholat ada orang yang lewat, maka boleh kita halangi. Kalau kita halangi masih lagi, walqatilhu. Walqatil dalam bahasa Arab seolah-olah punya makna bunuh dia. Dalam hadis itu yang diriwayatkan dari Rasulullah itu Baliqol Ilhu diterjemahkan oleh ulama, masa orang lewat di depan orang sholat saja harus dibunuh? Tidak. Itu artinya kalau seandainya orang ini ihram, kita dorong. Setelah kita dorong nanti gak mau, ya agak keras sedikit. Kalau ternyata dengan dorongan kita agak keras ini kok sampai mati dia itu, maka kita tidak pernah, tidak kena hukuman denda seperti orang membunuh. Jadi kalau kita itu memukul orang di luar sholat, biarpun pukulan kita itu bukan sengaja membunuh, kok dia mati, maka ini namanya syibhul amdi, setengah sengaja. Sengaja memukul tapi tidak sengaja membunuh, maka hukumannya adalah 100 onta. Dan maka tetapi di dalam sholat ini tidak, kalau kita mendorong orang, takutnya dia mati, enggak wajib kita bunuh. Jadi kapan kita disunahkan mendorong? Disunahkan mendorong syarat yang satu, kita sudah membuat batas. Putar lagi. Dua, yang lewat ini orang dewasa, orang yang sudah berakal dan dewasa, orang balik. Jadi dua syarat ini harus perhatikan. Kalau anak kecil hari ini biarkan saja, karena dia adalah belum punya akal, belum dewasa. Jadi harus dibedakan. Sementara kita sudah membuat sutratul musalli, selagi kita sudah membuat sutratul musalli, maka haram melewati orang depan kita. Kalau ada orang yang membuat sutra musalli, maka tidak sampai dianggap haram orang yang lewat di depannya. Ini para ulama yang menjelaskan, karena keteledoran dari dia, kalau dia sendiri sholat gak membuat batas. Iya, kalau dia sholat, ya kan cuma berdiri di situ. Karena tidak ada pertanda kalau dia lagi melakukan sholat, maka melewati di depannya itu hanya makruh saja. Kapan haram? Kalau dia sudah membuat. Dan kapan haram? Kalau dia sudah membuat. Jadi ada tadi, selagi akan dikatakan haram kalau dia sudah membuat sutra. Kalau sudah membuat sutra, menjadi haram lewat yang depannya. Ini ada imbal balik. Jadi kalau bisa kita menjaga, kalau sholat tandanya bagian jamaah mengatakan tandanya ahli ilim, yaitu perhatikan hal-hal yang biasanya sepele. Jadi kalau sholat kita membuat sutra, sejadah atau surban kita jatuhkan, kalau tidak ada kita garis atau kita di belakang tembok-tembok itu, supaya tahu bahwasanya kita lagi sholat. Ini adalah sutratul musalli, sutra itu hukumnya adalah wajib untuk kita adakan kalau memang ternyata di situ banyak orang yang lalu lalang. Kalau tidak, tidak wajib lagi. Kenapa? Wajib kalau ada banyak orang lalu lalang untuk menghindari sesuatu yang tidak dibenarkan, yaitu keharaman. Kalau orang lalu lalang menjadi mengganggu, ini adalah hukumnya sutra. Tapi kalau tempatnya aman di rumah sendiri, tidak wajib membuatnya. Tidak wajib membuatnya, maka itu sunnah saja. Ini adalah sutratul musalli yang sering dilupakan oleh orang. Sampai di sini saja insya Allah, dan akan kita lanjutkan. Ini wajib fikur biha idin, ya. Diteruskan sedikit. Wajib dan duduk-duduk ala fikur biha idin dekat tembok-tembok. Ngadep ke tembok. Aku tuan adin atau tiang-tiang. Atau tiang-tiang. Wadah takut hatta tusolli tahiyyata, jangan duduk di masjid. masjid sampai engkau melakukan sholat tahiyatul masjid. Dan insya Allah akan kita baca di esok hari di pertemuan yang akan datang. Ini saja, semoga Allah memberikan manfaat kepada kami, memberikan ikhlas kepada kami, memberikan istiqomah kepada kami dan para hadirin semuanya. Sampai di sini saja dan akan kita lanjutkan dengan barangkali ada yang perlu ditambahkan dari apa yang kami sampaikan dari para hadirin, atau mungkin ada pertanyaan yang perlu disampaikan. Maka kami sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta sama Buya ya. Saya mau minta sama Buya, tolong ceritakan tentang keutamaan kemuliaan para sahabat tadi. Jarang tadi ya, emang tolong supaya tidak ada kelompok-kelompok yang mencaci maki para sahabat itu ya. Kecintaan pada Rasul, cinta kepada Allah seribu ya, patok wajibkan ceritakan. Tapi tentang cinta kepada sahabat jarang kita kerja. Cuma itu aja. Karena kita semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya masalah haji, apa benar ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya jemaah haji yang sudah berada di dalam Ka'bah tidak diperbolehkan melihat ke atas Ka'bah, karena di atas Ka'bah tempat sujud langsung para malaikat berhadapan dengan Tuhannya. Kalau hal tersebut dilakukan, maka jemaah tersebut akan mengalami kebutaan. Maksudnya gimana? Ibu-ibu, pertanyaan yang pertama adalah, bukan permohonan untuk bercerita tentang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan cerita tentang sahabat Nabi adalah cerita yang tidak ada batasnya. Kenapa? Begitu juga cerita tentang ahli bait, keluarga Rasulullah, ahli baitnya Rasulullah adalah cerita yang tidak ada batasnya, yang penuh kebaikan, keindahan semuanya. Bercerita tentang sahabat Nabi adalah cerita yang tidak ada batasnya. Karena apa? Semua kebesaran Islam ini tidak lepas dari cerita sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita ahli bait Rasulullah, kebesaran Islam ini tidak lepas daripada ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa likulli syai'in asasun, segala sesuatu itu ada asasnya. Wa asasul islami, asasnya Islam itu adalah hubbu ahli baiti, mencintai ahli baitku, wa hubbu ashabi, dan mencintai sahabat-sahabatku. Jadi ini adalah, kalau ingin benar berpegang agama yang benar, dua hal ini harus kita pegangi. Mencintai ahli baitnya Rasulullah, juga mencintai sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata ada sekelompok yang membenci ahli bait Rasulullah, lah ini jelas akidah yang salah. Atau membenci sahabat Rasulullah, sahabat-sahabat yang besar, termasuk sahabat Sayyidina Bilal bin Rabah yang kita ceritakan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang makomnya berdampingan dengan makom Rasulullah, Sayyidina Umar bin Khattab yang makomnya berdampingan dengan Rasulullah, dan itu dikubur atas kesepakatan para sahabat-sahabat yang mulia. Dan di saat itu pun ada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, termasuk ahli bait yang paling dekat dengan Rasulullah. Dan kita tahu siapa Sayyidina Ali, orang yang tidak pernah takut. Dan itu diambil ilmunya Sayyidina Ali oleh cucu-cucu beliau yang tidak pernah takut. Sayyidina Husain terpenggal leher beliau, mati di medan laga di Karbala. Sayyidina Husain disambung oleh cucu beliau, Imam Ali Zainal Abidin, yang luar biasa. Sampai ada cucu-cucu beliau yang luar biasa, Sayyidina Imam Zaid bin Ali juga digantung. Adalah pejuang-pejuang besar dari sahabat, dari ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi pun begitu. Jadi perjuangan-perjuangan beliau yang luar biasa. Ini adalah ahli bait Rasulullah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang saat itu masih hidup dan berani, beliau tidak pernah takut memperkenankan sahabat yang mulia untuk dikubur di samping Rasulullah, karena memang berhak mendapatkan tempat di samping Rasulullah di dalam kubur beliau. Kalau memang ini adalah tidak benar sahabat Abu Bakar, Sayyidina Ali bisa mengatakan pinggirkan, buang. Tapi tidak pernah dilakukan oleh Sayyidina Ali. Karena apa? Memang Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat yang sangat karib. Karena apa? Karena Rasulullah. Bukan karena apa-apa, bukan karena tahta. Dan Sayyidina Umar bin Khattab pun begitu. Jadi kalau bercerita tentang kebesaran para sahabat ini adalah Masya Allah, berbicara tentang lautan lepas yang tidak berbatas. Berbicara tentang ahli bait Rasulullah juga begitu. Sehingga ada hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah. Ada hadis, taraktu fikum as-siqalaini, aku meninggalkan kepada kamu dua hal, kitab Allah, kitab Allah, wa idrati, dan ahli dan keluargaku. Dan ini hadis sangat sahih dan sangat sahih. Aku telah meninggalkan kepadamu kitab Allah, wa idrati, dan keluargaku, yakni ahli baitku. Ini hadis. Dan hadis lain berbunyi, ashabi, ashabi, sahabatku, sahabatku, bi'ayyihim iktadaitum, iktadaitum, manapun yang engkau ikuti, maka engkau akan mendapatkan petunjuk. Rupanya ada hadis-hadis Nabi yang luar biasa, yang memang mengarah kepada bagaimana kita perhatian kepada dua hal ini. Jadi yang ada terjadi di masyarakat, ada orang yang membenci ahli bait. Apa itu? Keluarga Rasulullah, ahli bait Rasulullah, Masya Allah. Nah ini adalah bermasalah. Begitu juga yang mencaci kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini adalah pegangan kita bahwasanya akidah yang benar adalah yang mengagungkan sahabat Nabi sekaligus mengagungkan ahli bait, seperti hadis tersebut, likulli syai'in asasun, segala sesuatu itu ada asasnya, dan asas Islam itu adalah asas Islam itu adalah hubbu ashabi wa hubbu ahli baiti, cinta kepada sahabatku dan cinta kepada ahli baitku. Ini adalah berkenaan dengan sahabat, dan insyaallah terus di dalam pengajian akan kita masukkan satu persatu tentang ahli bait Rasulullah. Kita akan bercerita tentang Sayyidina Imam Muhammad Al-Bakir. Kita akan bercerita tentang Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Kita mungkin akan bercerita tentang Imam Al-Haddad. Kita akan bercerita tentang Sayyidina Imam Zaid bin Ali. Kita akan bercerita tentang Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dan kita pun harus bercerita tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita harus cerita tentang Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, dan yang lain sebagainya. Sayyidina Khalid bin Walid, dan yang lain sebagainya, supaya majlis semakin sempurna, sehingga cinta kita kepada Rasulullah dan sahabat beliau dan juga ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan yang kedua, masuk Ka'bah enggak boleh melihat ke atas? Tidak boleh melihat ke mana saja. Hanya kalau salat yang ngadap ke atas enggak sah. Kalau di atas Ka'bah, kalau di dalam Ka'bah masih kena dinding Ka'bah, itu adalah sah. Jadi tidak ada cerita itu. Kalau memang malaikat tawaf, memang 70 ribu bergantian tawaf para malaikat itu. Setiap saat di Mekah itu mesti ada yang tawaf, karena Mekah itu, pusaran Mekah itu sampai kepada Baitul Ma'mur. Dan situ para malaikat tawaf. Sehingga ada seorang yang sangat soleh namanya Abu Yazid Al-Bustami. Beliau itu waktu masih kecil itu bapaknya bingung. Kenapa? Setiap dibawa ke Mekah itu langsung pingsan. Setiap dibawa ke Mekah langsung pingsan dan pingsan. Akhirnya tanya kepada ulama setempat, kenapa anakku setiap saya bawa ke Mekah pingsan? Lalu diamati oleh alim tersebut, oh rupanya anakmu ini telah dibukakan oleh Allah untuk bisa melihat malaikat yang tawaf. Jadi memang ada orang yang dibukakan oleh Allah sehingga bisa menyaksikan malaikat yang tawaf. Dan di Mekah selalu ada tawaf, makanya ramai terus. Jadi jangan dianggap itu manusia semuanya. Bisa saja sudah para malaikat yang mendapatkan tugas untuk memakmurkan Mekah, memakmurkan Baitul Haram, memakmurkan Ka'bah, sehingga tawaf, makanya tidak pernah sepi. Dan itu sampai terus ke atas itu. Jadi kalau ada cerita melihat ke atas sampai buta, tidak. Memang kita belum pernah masuk, tidak ada keterangan-keterangan seperti itu. Jadi kita boleh melihat apa saja yang ada di Mekah. Kalau bisa masuk, tidak bisa, semua orang tidak mudah untuk masuk. Biasanya tamu-tamu kerajaan, tamu presiden itu yang bisa masuk ke sana. Yang jelas kalau sholat di dalam Ka'bah sah ngadep kemana saja. Ngadep kemana saja selagi di dalam Ka'bah, kecuali menghadap pintu Ka'bah lagi dibuka. Kalau ngadep ke pintu Ka'bah lagi dibuka, berarti ngadepnya akan keluar, nggak nabrak ke Ka'bah. Jadi adalah tidak sah kalau di pintu Ka'bah. Kemudian masalah membeli kambing baru dibayar separuh atau berapa? Kambing yang mati. Ya. Kambing yang mati maka harus dibayari atau tidak? Jadi begini, kita harus tahu apa jual beli. Jual beli itu ada yang bayarnya kontan, ada yang bayarnya utang, ada yang bayar separuh. Bisa saja kami, Ustaz Sulaiman, saya beli kambing. Baik. Diserahkan kambing kepada kami, sudah kami gobet, saya terima. Bayarnya kapan, Ustaz? Nanti. Selesai. Jadi saya ngutang. Selagi kambing sudah diserahkan kepada kami dalam akad jual beli, maka tanggung jawab kami, kalaupun mati tetap kami wajib bayar, sebab bayarnya saya ngutang. Nah, kalau saya kembalikan ke Ustaz Sulaiman, ya rugi Ustaz Sulaiman. Kasihan. Dan cara jual beli seperti itu. Jadi ada perdagangan itu, boleh uang untuk belinya itu ditunda, maksudnya ngutang, kecuali jika kita itu jual beli hal-hal yang ada unsur ribanya, misalnya apa, emas dengan emas, emas dengan perak, yaitu yang ilat-ilat seperti itu, ilat ribawiyah, ada riba, ada barang-barang riba. Barang riba itu kalau orang menjual emas dengan emas, itu harus dengan tiga syarat. Misalnya kalau orang menjual emas dengan emas dengan kadar, maka emas dengan emas harus sama. Kalau satu on ya harus dijual dengan satu on. Kemudian penyerahannya harus waktu yang bersamaan. Kemudian harganya tidak boleh dengan bahasa aja. Jadi harus dengan bahasa halan, kontan. Saya jual emas satu on kepada Ustaz Sulaiman satu on, kontan. Dan saat itu pun harus diserah terimakan. Tidak boleh mengatakan nanti saja saya serahkan satu onnya, tidak. Maka di sini harus ada kontan di dalam harga, kontan di dalam penyerahan. Ini adalah di saat kita jual beli semacam emas. Tapi kalau kita duit dengan kambing, boleh duitnya nanti. Jadi kita ambil dulu kambingnya, kapan bayarnya? Nanti aja habis Idul Adha, enggak ada masalah. Kalau mati, tetap saya punya kewajiban bayar. Hanya sudahkah saya korban? Kalau korban belum. Karena korban itu adalah sesembelihan yang kita sembelih dan kita berikan kepada orang-orang yang di sekitar kita di saat hari korban. Kalau masalah pahala dapat. Oh, kita mengeluarkan duit kok. Kita mengeluarkan duit biarpun tidak sempat sembelih jadi bangkai dapat pahala. Allah lebih tahu niat kita. Ya Allah, saya itu niat pengin korban, sudah saya celengin duit ini, sudah saya tabung. Tatanya sudah waktunya beli, sudah bisa beli kok mati ya Allah. Allah lebih tahu niat kita, biarpun belum sempat korban, kita sudah mendapatkan pahala dari Allah. Tapi belum jatuh, belum gugur kesunatan untuk korban, nanti tahun depan lagi kalau duit punya duit berkorban. Insyaallah. Kemudian masalah ada orang meninggal dunia, meninggalkan seorang ibu, istri maksudnya, dan anak. Ibu itu langsung dikasih bagian warisan 1/8. Itu saja langsung, karena punya anak. Dan sisanya diberikan kepada anaknya kalau memang itu laki-laki. Ya begitu, dilihat nanti anaknya. Nah, di sini lah tinggal sisanya itu termasuk menjadikan orang tuanya itu kaya atau tidak. Sebab duitnya anak bukan duitnya ibu. Ini harus diperhatikan. Anak yatim kadang-kadang tidak boleh dipakai haji untuk ibunya. Sang ibu itu boleh mempergunakan peninggalan sang suami itu hanya 1/8 saja. Karena punya anak. Jadi kalau seorang istri ditinggal sang suami, suaminya punya anak, maka istri itu mendapatkan 1/8. Kalau nggak punya anak, 1/4. Jadi 1/8 dari hartanya. Kalau dari 1/8 ini banyak, kaya, cukup untuk haji, maka sang ibu ini wajib melaksanakan ibadah haji. Kalau ternyata yang uangnya tidak cukup untuk ibadah haji dan tidak cukup untuk kebutuhannya, maka tidak usah ibadah haji. Ya ini, jadi tidak jelas betul kalau memang nanti dalam pertanyaannya sang suami meninggalkan duit 1 miliar. Nah, 1/8-nya 1 miliar kan masih banyak untuk haji dan untuk buka toko masih bisa. Nah, kan? 1/8 dari 1 miliar. Tapi kalau suami meninggalkan duit 10 juta atau 20 juta, bahkan 50 juta saja enggak cukup, 1/8-nya berapa sih? Kan begitu. Jadi yang jelas sang ibu itu dapatnya 1/8, kalau dari 1/8 itu banyak mencukupi untuk haji dan bekal, maka saat itu dia wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Jamnya betul. Karena waktu itu jamnya kurang cepat. Kalau orang berkorban ada syaratnya tidak? Ada. Syarat yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Dan tanda ikhlas itu apa? Mencari kambing yang bagus, yang benar, yang gede. Ya begitu. Nah, para ulama ahli fikih langsung saja dengan syarat kambingnya. Padahal tujuannya adalah apa? Agar kita itu wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Agar kita itu berinfak dari semua yang baik-baik dulu. Jadi kalau kambing yang paling bagus, sehingga syaratnya yang sudah kuel jatuh giginya. Kalau sudah jatuh giginya kan kambing gede, tidak cacat. Kalau cacat gatelan orang ya enggak, harganya pun jatuh. Jadi cari kambing yang bagus itu kalau bisa. Kalau tidak bisa ya sebisanya untuk berkorban. Jadi syaratnya adalah ikhlas dulu, dan ikhlas itu menjadikan dia akan mencari kambing yang paling bagus, paling gede. Hanya kalau syaratnya para ahli fikih menulis kambingnya sudah poel, kemudian kambing yang tidak cacat, kambing yang laki-laki gede dan sebagainya, itu adalah syarat-syarat yang ditulis oleh sebagian para ahli fikih. Akan tapi intinya seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah adalah kambing begitu. Jadi kalau bisa memang gede, seperti di kitab Bayjuri Fathul Mu'in dijelaskan dengan syarat-syarat kambingnya harus sudah kambing gede yang sekiranya jatuh giginya. Boel lah bahasa kita itu. Kemudian ya tidak punya cacat, jangan sampai yang kakinya sebelahan, jangan sampai yang kudisen dan sebagainya. Itu ambil kambing-kambing yang besar. Katanya ada yang bilang bahwa yang berkorban tidak boleh memotong rambut dan kuku sebelum kambing dipotong. Tidak, potong kuku dan rambut kapan saja, asalkan motong rambutnya kalau perempuan di rumah tidak kelihatan orang. Motong kukunya yang benar, tidak boleh motong kuku, motong rambut, tidak ada masalah. tidak ada larangan, mau apa saja, tidak ada hubungannya dengan korban. Yani, bahkan sunnah nanti kalau memang kukunya sudah panjang harus potong kapan saja. Jadi tidak ada istilah itu. Kalau orang lagi berkorban ya sudah berkorban saja, tidak ada larangan memotong rambut, tidak ada larangan memotong kuku. Kemudian dari korban itu adalah selagi korban itu tidak nadar, kalau korbannya nadar tidak boleh dia mengambil sedikit pun. Nadar itu dijadikan korban wajib. Ya Allah, saya jadikan korban saya ini korban nadar wajib. Selagi korban yang tidak nazar, maka yang berkorban pun juga boleh ikut mencicipi, itu mengambil bagian, boleh pahanya, dua pahanya, boleh apa saja. Kalau memang korbannya itu adalah korban yang belum, yang tidak jadi nazar, yang tidak jadi wajib. Dan kita harus tahu bahwasanya korban ada dua macam sunnah. Yang pertama adalah sunnah ainiyah, disunatkan kepada orang per orang. Yang kedua adalah sunnah kifayah. Jadi mentang-mentang sudah, kadang-kadang, oh, saya sudah korban beberapa tahun yang lalu, jadi gak mau korban lagi. Bukan begitu caranya. Kalau dari keluarga yang lima bersaudara ini sudah pada korban, jangan ditinggalkan sunnah kifayah. Setiap tahun itu kita tetap disunahkan salah satu dari kita, khususnya kepala keluarga itu menyembelih korban, agar di hari raya itu keluarga kita merasakan daging. Sepertiga kita masak untuk keluarga, sepertiga kita masak untuk tamu, sepertiga kita bagikan kepada tetangga-tetangga. Itu adalah cara berkorban yang sunnah kifayah. Tapi sunnah kifayah ini sering dilupakan. Jadi kalau orang sudah pernah berkorban, ya sudah, gak pernah menyembelih lagi, dipikir sudah gak sunnah lagi. Tetap sunnah korban, namanya sunnah kifayah. Ada pertanyaan lagi. Menurut pendapat, oh, bagaimana menurut pendapat jika kita mendapatkan undian ke haji, tulisannya gimana pahalanya dan apa hukumnya? Ya, kita tidak, kalau kita dimintai pendapat kami tidak ngomong, karena kami tidak punya pendapat. Kalau kita punya pendapat berarti ya masya Allah. Tidak, kita hanya menukil perkataan para ulama-ulama bahwasanya haji itu harus dengan biaya yang bersih, dan undian itu boleh-boleh saja kalau undiannya undian hadiah. Misalnya ada orang sebuah perusahaan itu pengen menghajikan karyawannya, tapi karyawannya ada 20, tapi biayanya kan cuma 1, jadi diundi, di lotre. Jadi siapa yang mendapatkan namanya disebut atau namanya keluar, maka nanti bisa naik haji. Ini boleh. Yang gak boleh itu undian kayak judi bayar. Ayo kita bayar 1 juta, 1 juta, nanti diundi yang menang adalah naik haji. Nah, ini adalah perjudian itu namanya. Atau undian-undian yang haram, bayarlah SMS dengan harga 2000 maka mendapatkan haji. Makanya SMS yang harganya 250 ternyata menjadi 2000, lebihnya itu adalah termasuk SDSB, sumbangan sosial berhadiah ya. Itu adalah termasuk bagian judi dan hukumnya adalah haram. Jadi semuanya begini, hadiah yang diberikan kepada kita, jika hadiah itu diambil dari kumpulan yang kita bayar, maka itu adalah termasuk bagian judi. Jadi semua perlombaan yang hadiahnya diambilkan dari kita, baik itu kontes busana muslim di sebuah mana misalnya, lah kok hadiahnya diambil dari peserta, lah ini termasuk bagian perjudian. Dan ini harus dicermati. Sebuah pesantren agung mengadakan, atau lembaga apa mengadakan lomba apa, tapi yang mau ikut lomba bayar, dan hadiahnya diambil dari duit kumpulan tadi. Ini adalah termasuk jenis perjudian. Yang tidak ada perbedaan di antara ulama dalam hal ini. Jadi perjudian, yang itu hukumnya adalah haram. Jadi kalau ada hadiah, ya sudah hadiah, mungkin diambil dari dana yang lain, itu baru sah. Diambil dari yang lain baru hadiah. Ini misalnya Pak direktur perusahaan ini mempunyai dana seperti ini untuk lalu dibelikan mobil. Siapa yang dapat diundi dari karyawan berhak mendapatkan hadiah mobil, itu adalah halal. Berbeda kalau siapa yang bisa membeli kupon ini, siapa beli kupon ini, nanti kupon ini akan diundi, yaitu namanya judi. Kupon itu ya sama dengan kertas yang di situ ada data yang ikut perlombaan apa. Hati-hati di sini. Kadang-kadang kita ini mentang-mentang pembacaan Al-Qur'an bisa judi di situ. Pembacaan Al-Qur'an, apalagi naik sepeda, kontes busana muslim segala macam, ini kadang-kadang ada di pesantren-pesantren yang lupa, sehingga yang anu masuk daftar 30.000. 30.000 untuk apa ini? Lah untuk beli hadiah. Oh ya sudah, itu judi. Yang disebut oleh para ulama yaitu judi, ya seperti itu. Apalagi judi kalau bukan begini. Jangan dibayangkan judi itu orang yang main remi, ya itu sama. Ini duit, main plak-plak, yang kalah adalah membayar, yang menang mendapatkan, ya sama. Hanya kadang-kadang melalui Al-Qur'an, melalui SMS dakwah atau dan sebagainya, itu adalah termasuk bagian judi yang harus kita perhatikan. Cukuplah dengan yang halal, kita tidak perlu dengan yang haram. Jadi kalau undiannya, dilihat dulu undiannya kayak apa. Kalau undian yang halal benar, hukumnya adalah sah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mendapat pencerahan tentang keutamaan Rasulullah agar lebih merasakan nikmat iman dan Islam. Masya Allah, ini adalah ceritanya panjang. Kalau tadi bicara tentang sahabat Nabi adalah lautan, maka ini adalah lautan yang sangat banyak. Tadi sekelumit kita sampaikan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sampai di sini saja, insya Allah pas tepat waktunya, sudah cukup saat, insya Allah, karena sudah jamnya. Insya Allah mulai dari tentang Rasulullah, tentang sahabat Nabi dan tentang ahli bait Rasulullah akan selalu kita masukkan di majlis yang mulia ini, agar kita semakin cinta kepada beliau-beliau itu, dan sehingga kita nanti bisa digiring di padang mahsyar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama para sahabat beliau dan bersama para ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kerinduan kepadamu, ya Allah. Agar kami benar-benar rindu untuk beribadah kepadamu. Dan jadikanlah hati kami hati yang rindu untuk ziarah Makkah, ya Allah. Sebagai kerinduan kami, sebagai tanda kerinduan kami kepadamu. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk ziarah Madinah dan ziarah Rasulullah sebagai tanda kerinduan kami kepada kekasihmu, ya Allah. Sungguh engkau maha kuasa. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk melaksanakan ibadah haji. Dan yang sudah melaksanakan ibadah haji, jadikanlah haji mereka adalah haji yang mabrur, yang tidak ada gantinya kecuali surgamu, ya Allah. Dan yang tengah haji, ya Allah, berikan kemudahan di dalam melaksanakan ibadah haji. Dan terimalah amal perbuatan, amal kebaikan mereka, ya Allah. Dan jadikanlah haji mereka adalah haji yang mabrur. Dan kami yang di sini, ya Allah, yang rindu kepadamu, yang rindu kepada Mekah, mudahkanlah, ya Allah, di masa-masa mendatang untuk bisa melaksanakan ibadah haji, ya Allah. Untuk bisa melaksanakan ibadah haji ziarah Mekah, ya Allah. Dan untuk bisa ziarah Madinah, ziarah kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Sungguh engkau maha kuasa. Sungguh engkau maha kuasa. Tidak ada yang sulit bagimu, ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami dari segala bentuk penyakit, dari segala macam penyakitnya. Jauhkan hati kami dari kedengkian. Jauhkan hati kami dari riya. Jauhkan kami dari kesombongan. Jauhkan kami, ya Allah, dari berbagai macam penyakit hati, ya Allah. Sungguh engkau maha kuasa, ya Allah. Jangan sampai apa yang kami lakukan di dunia ini tidak bisa kami lihat kelak di akhirat, ya Allah. Alangkah sengsaranya kami, alangkah sengsaranya kami, ya Allah. Hadirnya kami di majlis ini, waktu yang kami sisihkan untuk majlis ini, ya Allah, jadikanlah ini adalah amal baik kami yang kau terima dan akan mengantarkan kami kepada surgamu, ya Allah. Jangan sampai apa apa yang kami lakukan dari aktivitas kami sehari-hari ini adalah, ya Allah, hanya untuk manusia, untuk pamer, untuk riya kepada hamba-hambamu, ya Allah, yang sehingga engkau tidak menerima kami, ya Allah, dan alangkah sengsaranya dan sia-sianya, ya Allah, perbuatan kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami saling mencintai dan tunjukkan kepada kami kebenaran, jauhkan kami dari yang haram, dekatkan kami kepada yang halal. Dan ya Allah, jangan sampai, ya Allah, ada orang yang mendengar apa yang kami ucapkan dari kebenaran ini, ya Allah, menjadi sakit hati lalu semakin jauh darimu, ya Allah. Jadikanlah ucapan kami ini adalah kebenaran yang bisa didengar oleh orang lain sebagai kebenaran, dan didengar oleh telinga dan hati mereka dengan penuh keinsyafan, ya Allah. Dan hindarkanlah, ya Allah, kami dari mengucapkan kalimat yang menyakiti hati siapapun, ya Allah, karena menyakiti hati akan menjadikan hati jauh dari kebenaran. Akan tetapi kami adalah hamba-hambamu yang bisa bersalah, ya Allah, yang bisa bersalah, ya Allah, dan hanya engkaulah yang akan meluruskan lidah kami, yang akan membenarkan ucapan kami. Engkau sungguh maha kuasa, ya Allah. Ampunilah dosa kami yang sangat banyak, yang kami tidak bisa menghitungnya, yang hadir di majlis ini, ya Allah, angkatlah menjadi kekasih-kekasih-Mu. Yang belum bisa menghadiri, jadikanlah mereka orang yang rindu di kedepan hari untuk bisa menghadiri majlis yang semacam ini. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang pilihan-Mu di bulan yang mulia ini, di bulan haji, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang bisa menghidupkan di siang harinya dengan puasa, dan melaksanakan di malam harinya dengan beribadah, melakukan sholat, zikir, membaca Al-Quran. Dan jadikanlah, ya Allah, kami orang-orang yang beruntung, orang yang beruntung di bulan, di hari yang mulia ini. Sungguh Engkau maha kuasa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, ya Allah, dosa orang tua kami, ya Allah, dosa kakek-kakek kami, ya Allah, dosa orang-orang yang kenal kami, ya Allah, dosa orang-orang yang pernah memusuhi kami, ya Allah. Sungguh Engkau maha kuasa, ya Allah. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang yang membenci kami, orang yang jahat kepada kami sekalipun, ya Allah. Kami tidak ingin ada satu orang pun masuk neraka gara-gara kami. Kami tidak ingin ada orang, satu orang pun, tidak ingin satu orang pun masuk neraka, ya Allah, gara-gara berbuat zalim kepada kami. Sungguh Engkau maha kuasa, sungguh Engkau maha pengampun. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami, ya Allah. Jangan cabut nyawa kami, ya Allah, sebelum kami melihat kekasih-Mu Nabi Muhammad di dunia ini, ya Allah. Jangan cabut nyawa kami di saat kami belum ziarah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jangan cabut nyawa kami, ya Allah, sebelum kami ziarah Makkah, ya Allah. Jangan cabut nyawa kami, ya Allah, sebelum hati kami benar-benar rindu kepada-Mu. Sebelum hati kami benar-benar rindu kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, sejukkan hati dan mata kami dengan melihat kekasih-Mu di dunia ini, sebelum di akhirat nanti, ya Allah, di tengah-tengah, di surga-Mu, ya Allah. Sungguh Engkau maha kuasa, ya Allah. Jika Engkau hendak mencabut nyawa kami, ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami sangat mencintai-Mu, sangat merindukan-Mu, sangat rindu kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, jika Engkau hendak mencabut nyawa kami, cabutlah nyawa kami, ya Allah, di saat hati kami senantiasa mengingat-Mu, di saat hati kami, ya Allah, benar-benar rindu kepada-Mu, dan di saat Engkau rindu kepada kami, ya Allah. Di saat, jika Engkau hendak mencabut nyawa kami, ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami sujud. Cabutlah nyawa kami di saat kami sholat, ya Allah. Jangan cabut nyawa kami, ya Allah, di saat Kau murka pada kami. Jangan cabut nyawa kami, ya Allah, di saat sepi hati kami dari kerinduan kepada-Mu. Jangan cabut nyawa kami di saat hati kami kosong dari kerinduan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Engkau pencipta cinta, Engkau pencipta cinta, Engkau pencipta kerinduan, ya Allah. Ciptakan, hadirkan kerinduan di hati kami kepada-Mu, ya Allah. Hadirkan kecintaan dan kerinduan kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Sungguh Engkau maha kuasa, ya Allah. Jadikanlah kami ahli husnul khatimah, ya Allah. Ahli husnul khatimah, ya Allah. Ahli husnul khatimah, ahli husnul khatimah. Jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami, ya Allah, kalimat agung, kalimat agung, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kejabat nyawa kami, hati kami mencintai-Mu, mencintai kekasih-Mu, mencintai ahli bait-Mu, mencintai para sahabat-Mu, dan mencintai sesama kaum muslimin, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah